Saya mau tanya Ustaz, apakah Ustaz Asgari telah merujuk kepada ulama kibar? Tanyakan kepada dia, ulama siapa yang dia sebutkan dalam pembahasan sekarang ini? Atau mau dirinci? Allahul Musta'an, Allah yahdi, Allah yafiqah. Beliau ini barakallahu fikum, seperti yang antum tahu sendiri, memunculkan di tengah-tengah salafiyin sebuah kegaduhan. Betul ya? Isu-isu komando hizbiyah. Betul? Coba diam. Ya benar. Dibilang komando bid'ah LB. Apa LB? Luqman bin Abdul. Itu yang disebarkan sana kemari. Antum pernah dengar ulama siapa yang dia sebutkan, fatwa ulama mana yang dia sampaikan untuk mengklaim ini komando hizbiyah? Ayuhannas, pernah dengar? Dia apa sih antum ini? Tapi karena nanya ngikuti perkembangan. Tidak dengar tidak? Misalkan mengatakan ini saya tanyakan langsung kepada Syekh Rabi bin Hadi, kepada Syekh Fulan, kepada Syekh Alan, ini bertanya begini, ini hizbiyah. Ada teks fatwanya para ulama? Diam dah. Katanya kembali pada para ulama yang jujur dong. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Dia bikin kegaduhan dan tidak menyebutkan nama syekhnya. Ketika dia membuat sebuah muhadharah di BPP, atau BPP ya, Taib, pasca-pasca mahadnya ada huru hara, dia bikin judul apa? Di bawah naungan apa? Di bawah bimbingan ulama. Yang dibicarakan di situ terkait dengan masalah komando hizbiyah, imarah hizbiyah, dan segala macamnya terkait dengan kita yang dikatakan sebagai demikian, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Adakah dia menyebutkan dalam muhadharahnya itu satu syekh yang bersama dengan dia? Tidak. Hanya mengatakan ada syekh, ada syekh, yang biasa mu'amalah dengan masyayikhul kibar, ada seorang syekh yang biasa ketemu dengan para ulama kibar. Syekh siapa? Nanti akan saya sebutkan. Tidak muncul namanya di situ. Ini sudah bikin kegaduhan ya. Pada muhadharah yang kedua, di mukadimah dia mengatakan syekh yang tadi dimaksud meminta dia diam dalam masalah ini, jangan membicarakan di forum. Suruh diam. Tapi di tengah sampai akhir ngomong lagi, bicara lagi tentang masalah ini, dan tidak juga menyebutkan nama syekhnya. Ini gimana ya ikhwan? Seorang sunni salafi barakallahu fikum akan menyampaikan dasarnya, pijakannya, dan valid bil hujjah. Ini babnya bab nasional, bukan terkait dengan si fulan, si alan. Akhirnya ya, ini nasional. Menuduh hampir semua asatidah memiliki imarah hizbiyah, komando hizbiyah. Tapi tidak ada satupun fatwa ulama yang mu'tabarah, yang mu'tamad, yang disediakan kepada kita untuk kita kaji, kita pelajari. Wala. Tapi sudah bikin gaduhan. Siapa ya, akhi? Kalaupun dia punya, mestinya kan datang kepada kita para asatidzah. Kan begitu. Kita kaji, kita pelajari bersama, duduk, kita bermajelis. Wala. Sudah kita minta padahal. Tali Ustaz, sini duduk. Ayo Ustaz. Tidak ada. Jawabannya di depan masyayikh. kok di depan masyayikh katanya antum mengatakan di bawah bimbingan ulama. Berarti kan sudah punya bimbingannya. Mana bimbingannya? Ditanya, dikejar di bawah masyayikh. Berarti kan belum ada bimbingan. Paham enggak? Berarti kan belum ada bimbingan. Tapi sudah mengklaim, sudah menghukumi, sudah menfonis, bikin huru hara, bikin fitnah. Apa demikian yang namanya orang yang shadiq, orang yang jujur? Nah ya, akhi. Nah demikian caranya. Nah, ya Allah kepada para masyayikh. Pasca itu, anda tahu ada 4 ustaz kita yang langsung berangkat ke sana. Tahu, Ustaz Luqman, satu sama, satu sama Bauzir, satu Kumar Suaidi. Berempat khusus ke sana. Terkait dengan bab ini. Berusaha menemui para masyayikh dan sempat ketemu dengan Syekh Ubaid al-Jabiri. Ditanyakan langsung dengan detail pertanyaannya, ada dokumentasinya. Dan itu yang dibacakan oleh para asatidzah kala itu. Nah, termasuk yang membacakannya. Ustaz Muhammad juga termasuk membacakannya. Dibaca langsung kalam Syekh Ubaid al-Jabiri. Fatwa tegas mengatakan ini bukan imarah hizbiyah. Barakallahu fikum. Yang mereka tuduhkan tidak benar. Ini fatwa ulama kibar, jelas kibarnya dan jelas mengerti fatwa seperti ini. Dan diakui juga saat sekali. Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah. Sementara beliaunya mana? Mana fatwa yang mengatakan demikian yang mengklaim kita, pada kita ada hizbiyah, imarah hizbiyah, komando hizbiyah. Mana fatwanya, Ustaz? Tidak, sampai sekarang tidak ada. Mau tahu bocoran sedikit? Ternyata yang latar belakangi beliaunya mengatakan demikian itu jalsah ketika di Yogyakarta. Di depan waktu daurah masyayikh yang terakhir atau di masyayikh itu jasa dengan sebagian asatidzah. Saya enggak ikut, Ustaz Luqman enggak ikut, Ustaz Utsman Somad ikut, itu yang ngomong sama kita orang. Disitulah ada kalimat-kalimat yang dipegangin sama Ustaz Askari. Ucapan pada kita ada daulah fibatni daulah, ada negara dalam negara dan segala macamnya. Ini yang kemudian dipahami sama dia. Oh, ternyata pada kita ada ibarah hizbiyah. Di situ majlis di Yogyakarta itu. Barakallahu fikum. Antum tahu apa sebabnya kok ada omongan seperti ini? Nah, mundur lagi ya Evan. Benang merahnya ini. Mau saya sampaikan? Itu kaitannya dengan pembahasan Ustaz Asgari mau pindah dari Balikpapan mau ke tempat asalnya di Burung-Burung. Itu enggak tahu kayak gini ya. Nah, itu. Asatidzah berkali-kali mengatakan kepada beliau, Ustaz jangan pindah, Ustaz jangan pindah, Balikpapan sudah bagus, dakwah fazen, betul? Semarak, masya Allah, besar ikhwan. Kalau ke sana, perumahannya sampai bukit-bukit yang begitu indah, oh, dan masya Allah, fazen pokoknya. Dakwah sudah bagus, sudah makmur, sudah semarak, taklim di mana-mana, dakwah kemana-mana, luar biasa, luar biasa. Ustaz jangan pindah, Ustaz jangan pindah. Nanti siapa yang ngurus BPP ini siapa? Ini diantara yang sampaikan sama asatidzah. Saya enggak terlibat langsung. Sampaikan, antum nanti di Burung-Burung. Siapa yang ngurus antum di sana? Di sana belum banyak ikhwan. Nanti yang ngurus antum siapa? Antum punya istri 3. Anaknya banyak. Kan perlu segala sesuatu, jadi siapa yang ngurus? Dan itu tanah yang di sana juga lagi bermasalah ya kawan. Itu sempat naik ke meja hijau itu. Terkait dengan masalah Burung-Burung itu. Tanahnya itu bermasalah sampai sekarang. Sekarang selesai pandang Allah Alam. Itu bermasalah di situ ya kawan. Tapi sudah kadung janji dengan masyarakat tadi. Pindah ke sana. Dikasih gelontoran dana besar. Dan dibikin apa namanya masjid besar di sana. Dituntut sama masyarakat itu pindah. Pindah sekarang. Pindah nanti. Kamu mau pindah-pindah. Sudah jadi. Akhirnya ngomonglah di masjid tadi di para masyayikh dengan mengatakan Luqman Pak Abdul melarang saya. Luqman Pak Abdul melarang saya. Ngamuk sih, ternyata pada antum ada daulah fibanti daulah, dimarahi para ustaz yang ada di situ. Ada yang mengatakan ya Syekh, askari mas'ul, menggunakan bahasa mas'ul. Mas'ul di Balikpapan. Syahadat mas'ul, mas'ul ada. Oh, dimarahi. Hanya diem semua sudah akhirnya ya, Pak. Kita menghormati para masyayikh. Di situ dapat angin dia. Der bicara masalah ini. Akhirnya lah Balikpapan wala burung-burung. Nah, ini hancur di Allah alam bisawab. Dari situ asalnya. Dari siapa? Dari mereka-mereka tadi. Apakah mereka termasuk ulama kibar? Mohon maaf. Tidak. Masyaikhus sunnah? Naam. Ulama sunnah? Naam. Kibar? Tidak. Belum ada dari masyaikhuna al-kibar yang mengatakan mereka ulama kibar. Belum ada. Ini bahayanya. Membuat huru hara kembali pada ulama sigar. Yang sigar tadi itu sendirian. Tidak kembali kepada fatwanya ulama kibar. Syekh Ubaidah Jabir mengatakan tidak, bukan Imarah Hizbiyah. Ini mengatakan demikian. Antum milih yang mana? Ulama kibar ya, akhi. Al-barakah ma'akabirikum. Satu poin. Ketika selesai di Madinah dan Umrah, empat saya ikhwan ya, menyempatkan datang ke Jeddah, ke tempat seorang syekh yang dimaukan sama askari, Syekh Usama Al-Amri, yang paling vokal ketika itu. Ke Jeddah, langsung ke rumahnya. Saya juga pernah ke rumahnya beliau sekali, sekali lagi ketika santai di depan apa namanya di Jeddah di Laut Merah sambil makan malam di situ. Assalamualaikum. Naam. Ya, kita ke sana. Yang ini sih masih dibanggakan ya, Ivan. Al-Muhim, datanglah empat ustadz ini menemui beliau di sana. Di rumahnya langsung. Disitulah disampaikan oleh para asatidzah. Oh ya, Syekh, ucapan antum di majelis di Yogyakarta itu dipakai oleh askari untuk menghantam kita. Pada kita ada imarah hizbiyah dan segala macamnya. Kaget, nah, beliau angkat tangan. Nah, ya, angkat tangan, bunda. Angkat tangan beliau. Oh, enggak. Ya, Syekh, itu terjadi. Ya, fithana, ya, kalam. Di tengah-tengah ucapan-ucapan yang ada ini. Enggak itu yang saya maksud. Enggak. Angkat tangan. Angkat tangan. Terus bagaimana? Ini yang menjadikan sebagai hujah, sebagai dalil untuk menghantam salafiyin. Angkat tangan sehingga antum ini. Angkat tangan sudah. Sudah angkat tangan. Bukan itu yang mereka maukan. Itu hanya sekedar guyonan di tengah-tengah ucapan perbincangan saja. Tidak serius. Ya runtuh yang namanya orang bangun sesuatu. Tidak ada pondasinya. Ya runtuh semua ya akhi. Antum hukumi salafiyin dengan imarah hizbiyah, nuduh salafiyin dengan komandah hizbiyah dengan tambah hujjah, dengan tambah dalil, dengan tambah bukti yang nyata. Fatwa Syekh Ubaidah Jabiri menafikannya. Allahu musta'an. Anggaplah itu benar. Beliau mengakui dan mengiyakan. Syekh Ubaidah Jabiri min kibar ulama ina. Wa beliau mohon maaf, bukan termasuk kibar. Rasul mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Untuk menghukumi sesuatu harus ada hujjah yang valid, bukti-bukti yang nyata. Dinafikan oleh para masyayikh. Masih tersimpan dengan rapi dokumentasi jalsah dengan Syekh Ubaidah Jabiri di bulan Safar. Kita punya datanya ya. Terus piye? Hah? Ulama mana yang dimaksud? Mereka mengatakan, ada setelah itu. Ada setelah itu. Dari Syekh Muhammad bin Hadi. Setelah empat ustadz ini pulang, mereka rombongan berangkat semua. Di BBB berangkat, yang Ciamis berangkat, yang Kerawang berangkat, yang Ambon berangkat, yang Pekanbaru berangkat. Masya Allah. Di Borongkabe, Ashabul Masyakil. Ramai berangkat. Lama mereka sana, Ikhwan. Ya, ketika di sana mereka ketemu dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Dapatlah ucapan-ucapan dari Syekh Ubaidah Jabiri. Mereka tampilkan dan mereka terjemahkan. Betul? Mereka sebarkan kemana-mana. Luqman Ba'af telah mengambil, merebut pondok-pondok kami, segala macam. Itu mereka sebarkan itu. Lalu mereka, sana kemari, terjemah. Langsung dari kota Madinah menerjemahkannya itu. Ini mungkin yang dimaksud. Barangkali begitu ya. Ini juga ada kisah berikutnya ya. Tidak berapa lama mereka masih di sana, berangkatlah rombongan umroh Ustaz Lukman Ba'abdu. Saya juga ikut berangkat dengan rombongan saya ke sana. Sama berangkat lagi sudah dari di kota Mekah, enggak ketemu. Yang sempat ketemu saya sama Ustaz Lukman Ba'abdu di kota Madinah. Bahkan sempat di Masjid Nabawi saya dijumpai salah satu dari mereka untuk menyampaikan ke Ustaz Lukman, diminta untuk jalsah di sama semua bin Hadi. Ya, lain hotel jauh, ambil ketemu sama beliau disepakati, kita klarifikasi. Saya dari situ, klarifikasi di malam hari, tanya langsung ke Syekh bin Hadi, apakah betul ya Syekh antum meminta kami jalsah dengan antum? Itu via apa namanya WA, HP ya, bukan telepon tulisan. Belum merespon. Naam, iya, saya yang memerintahkan dan itu di rumah Syekh bin Hadi. Bukan di rumah, tapi di rumah Syekh bin Hadi. Ya, insya Allah. Disepakati kapan? Ketika itu. Ria kan? Diupayakan. Ketika itu, saya juga masih ada di sana ya, Pak. Syekh Muhammad bin Hadi telepon ke Ustaz Lukman. Telepon ada apa? Ini telepon diangkat. Terus berdering terus. Telepon ada apa? Diangkat. Tawakal diangkat aja sudah. Ya akhir diangkat. Nah, Allah Lukman bikhair kifalak. Tidak ada kata-kata Lukman mengambil bodohnya para ikhwan takilah ya Lukman. Tidak ada. Ahlan bikhair. Ada apa Syekh? Lah bas tarhib ya, tarhib ya Lukman. Kita hanya mentarhib antum ahlan wa sahlan marhaban. Insyaallah kita ketemu besok di rumah Syekh bin Hadi. Khair insyaallah Syekh. Salam mau masuk itu. Afan ya Syekh. Sedikit. Ini firman ikhwan ya. Sedikit ya Syekh. Kalamukum fiya ya Syekh. Langsung itu the point. Ucapan antum tentang ana disepakati sama mereka ya Syekh. Yang mengatakan saya, "Oh, kawas ya Lukman, insyaallah ada pak insyaallah. Khair insyaallah kita ketemu besok pagi." Ya, tutup sudah. Karena enggak mau dibuka tutup sudah ya. Akhirnya ketemu jalsah di Syekh Rabi. Itu semua sudah mendadak. Enggak mungkin lagi saya ikut serta di situ dikarenakan hotel yang berjauhan. Maka yang datang Ustaz Lukman sendirian. Mereka rombongan. Ke rumahnya Syekh Rabi bin Hadi. Itulah jalsah yang bersejarah namanya jalsah suluh tadi. Disitulah peristiwanya ya, Pak. Sudah. Itu di Masjid Robi, Masya Allah, dibawakan, dibacakan poin-poinnya. Poin-poin. Pas sampai pada poin, bahwasanya Al-Akh Luqman telah merebut, mengambil, bodohnya ikhwan, gini-gini. Di stop sama beliau, apa ya Syekh? Yang ini langsung beliau sampaikan ke saya. Ketika ketemu di Mekah. Jadi langsung sanad ali dari beliaunya langsung. Apa nih? Siapa yang dimaksud? Pondok mana yang dimaksud? Ya, kalau kata nama yang siapa yang dimaksud? Lo berani apa? Yang mana? Ini pada kumpul semua di sini. Yang mana sih? Mana yang dimaksud? Ya, ini kan. Sudah di dekat beliau ada salah khatib. Hada ya Syekh? Ini yang dimaksud. Langsung. Hada ya Syekh? Hada ya Syekh? Dia ini mengizinkan mengajar di pondoknya seseorang yang istrinya ngaku melahirkan Imam Mahdi. Siapa Evan? Istrinya Furifah. Langsung Syekh Rabi langsung mengatakan astaghfirullahaladzim takillah ada kufur. Langsung dikitkan sama Syekh Rabi. Wah sudah berubah suasananya Evan. Langsung di atas sama Salman. Apa ya Syekh? Langsung terdiam semuanya. Ini enggak disampaikan sama mereka. Tidak disampaikan sama mereka ya ikhwan. Allahul musta'an. Wa hum shadiqin. Tak jujur mereka ya. Hadza ya Syekh. Itu inti permasalahan yang mereka sebarkan kepada semua pihak. Lukman bin Abdu merebut bodoh yang ada itu dinafikan di situ. Tidak masuk pada poin suluh di situ. Terbantah di situ. Barakallahu fikum. Paham siapa ya? Alhamdulillah kisah panjang ya Ivan di situ. Yang intinya adalah yang mau dijadikan sebagai dalil atau hujah atau fatwa oleh pihak mereka untuk mengatakan pada kita ada komando hizbiyah, berantakan semua. Yang ini kalamnya Usama al-Amri, angkat tangan. Teruntuk. Yang ini terkait dengan Syama bin Hadi, dipatahkan di situ. Di depan Syama bin Hadi. Tidak terbukti sih apa yang mereka inginkan. Gugur semuanya. Tapi sampai sekarang, barakallahu fikum, masya Allah, arus bawah dari kalangan mereka luar biasa, menikam, mencela para asatidzah dengan kejam, dengan keji, dengan tanpa fatwa. Mana fatwanya, akhi? Mana? La kibar wala sigar. Tapi dengan ini arus bawah ya, saya gak mengatakan salah sekarinya. Arus bawahnya dia mengerikan. Ada yang memposting jihad yang paling afdal di zaman sekarang ini, itu dua. Jihad melawan su'afiqah, dan yang jihad melawan komando hizbiyah dan fa'atu. Khawarij ila akhiri. Sedemikian kejamnya mengklaim dan menghakimi dan menghukumi tanpa fatwa. Bimbingan ulama siapa ya Ustaz? Sigar, mana yang sigar? Kibar, mana yang kibar? Mana? Mana fatwa Asy-Syaikh Abu Jabir? Ya kata zulm. Allahul musta'an. Ini yang saya sayangkan barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak biasa untuk jumpai terkait dengan beliau. Sama ini beliau masya Allah dikenal dengan sunnahnya, dengan dakwahnya. Wah luar biasa ketika beliau muhadharah, ceramah. Mana? Hilang semuanya. Allahul musta'an. Di masa seperti ini muncul dari beliau. Sekarang ini pilih-pilih syekh. Mereka memilih-milih syekh yang mereka inginkan sesuai dengan maslahatnya mereka. Yang lain tidak mau. Astagfirullah ya Ustaz. Yang apa yang maukan dengan sesuai dengan maslahatnya itu? Selama ini yang kita pilih cuma syekh yang sama. Dan antum tahu itu. Dalam semua masalahnya kita selama ini terkait dengan fitnahnya Hiyaturat, fitnahnya Roja, fitnahnya Dzulqarnain, fitnahnya Al-Hajuri, fitnahnya yang sekarang ini. Kita kembali pada ulama yang sama sejak dulu sampai sekarang ini. Dikatakan mereka yang berkompeten dalam bidang ini. Mutakhasisun fi hadzal bab. Syekh Rabi, Syekh Abu Al-Jabiri, Syekh Al-Bukhari, dan dulu Syekh bin Hadi. Kok sekarang tidak? Dikatakan Syekh Rabi mengatakan telah berubah. Beliau salah dalam menuduh teman-temannya dengan su'afiqah. Membolimi ikhwan-ikhwannya. Betul? Kalam siapa itu? Kalam Syekh Rabi, bukan kalamnya kita orang. Sampai sekarang jangan hadiri majlisnya dia. Terus sampai sekarang dikatakan it'an fih. Tikam dia, hanya celah dia, tanda dia. Sekarang ini mengerikan lagi. Kalau enggak taubat dari ini semua, maka tergolong ashabul ahwa'i wal bidah. Keras bahasa Syekh Rabi seperti ini. Ini bukan ucapannya kita untuk Syekh Rabi Nadi. Ya mohon maaf, kita tidak mengikuti zalahnya beliau. Tidak mengikuti zalahnya beliau. Dipahami ya? Justru kita waspadai zalahnya beliau. Beliau salah, jangan diikuti. Beliau salah, jangan diikuti. Yang kita ikuti bimbingan para ulama kibar yang jelas ala shawab, ala sunnah, ma fi zallah wala khata. Barakallahu fikum. Terus sekarang siapa yang kembali pada ulama kibar? Alhamdulillah sunnah wal jamaah salafi. Ya subhanallah. Dalam kondisi yang seperti ini, yang biasanya beliau selalu kepada Syekh Rabi, dalam bab yang satu ini lepas dari masa ini, kembalinya kepada Usama al-Amri. Kemana yang kibar ya Ustaz? Antum bawa kemana itu? Allahul musta'an. Hati-hati. La haula wala quwwata illa billah. Ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik yang kepada kita semua dan kepada beliau sehingga bisa kembali kepada jalan yang benar. Barakallahu fikum. Sadari ya Ustaz, yang antum bikin sekarang ini mau bikin kehebohan tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah salafi. La hujjah wala dalil wala fatwa ulama, yang adalah zulm menghukumi mereka dengan hukum yang keji. Barakallahu fikum. Kamu kembali kepada yang benar ya Ustaz. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, sampaikan kepada Ahlussunnah wal Jamaah salafi kepada yang salah, antum taraju dengan ikhlas, sebabkan kembali lagi insyaallah taala. Wallahul musta'an.